Mitra Bisnis, Quick Yanggi berpandangan, jika wacana redenominasi mata uang rupiah dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perhitungan dalam pembukuan atau akuntansi, memang ada benarnya. Meski demikian, Quick Yanggi juga melihat wacana redenominasi ini tidak bisa dilakukan secara gegabah dan tergesa-gesa, serta perlu sosialisasi yang kuat dan mendalam agar tidak menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Untuk membahas potensi masalah dari wacana redenominasi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik, Pak Quick, jika alasan pemerintah melakukan redenominasi untuk menyederhanakan praktek pembukuan, bukankah itu baik, Pak Quick? Iya, memang. Tapi memang di dalam prakteknya, misalnya sekarang ya, saya, ini kan sering dan terutama belakangan ngitung-ngitung urusan subsidi BBM kan. Jadi itu yang dinamakan subsidi apa, lalu itu kan didasarkan atas konsumsi 60 juta kiloliter gitu kan. Harga 10 ribu kur, ya, coba kali kena jalan setengah mati itu. Saya sampai manual itu. Kalau membuat perhitungan itu saya tulis itu. Saya tulis 0000 dibagi 000-nya yang sama dicoret itu. Lantas, apakah redenominasi ini ada manfaatnya secara langsung kepada warga masyarakat, Pak Quick? Untuk penyederhanaan. Ya ada. Tapi lagi-lagi masyarakat atas. Oleh karena efeknya adalah kita membeli barang, membeli komputer 10 juta gitu. Nah, sekarang menjadi 10 juta menjadi kurang nolnya 3, 10 ribu, itu kan lain. Kan lebih, memang lebih sederhana betul gitu. Hitungnya segala lebih sederhana. Tapi pastinya akan terjadi perbedaan pandangan antara warga kelas atas dengan warga kelas bawah, Pak Quick. Betul, itulah. Itu tidak pernah dijelaskan kan. Dilakukannya redenominasi itu karena apa gitu. Nah, saya tidak tahu teknik apa yang akan mereka gunakan untuk menjelaskan. Nah, jika redenominasi ini dilakukan, secara psikologis pendapatan warung makan yang sekitar 10 juta rupiah sebulan berubah jadi hanya 10 ribu ya, Pak Quick? Iya. Tapi sebetulnya real, tidak ada apa-apa daya belinya. Tapi gara-gara itu lalu mengatakan lo, gitu. Nah, terus mereka cenderung untuk menaikkan harga. Yang dikatakan Pak Rizal akan inflatur juga ada benernya. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.